Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal-akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi, mempertemukan kita di masjid yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ini. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu, dalam daurah. Kita bersyukur kepadanya yang mempertemukan kita di bulan yang sangat mulia ini, bulan Muharram, bulan yang di dalamnya bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan Fir'aun, tenggelamkan beserta para pengikutnya. Bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam bersama para pengikutnya. Bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan tauhid, bantu, tolong, muliakan ahlu tauhid. Bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala rendahkan, hinakan, binasakan ahlu syirk, ahlu takabbur, orang-orang musyrik, orang-orang takabbur, Fir'aun dan para pengikutnya. Kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk mewujudkan amalan besar seperti ini di bulan yang sangat mulia ini. Bulan Muharram adalah bulan hijrah, bulan yang Umar radhiyallahu anhu tetapkan sebagai awal dari penanggalan Islam. Bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala menanggalkan melalui Nabi dan Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam, wajibkan awalnya puasa di bulan Muharram. Dan setelah kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura tanggal 10 Muharram berubah menjadi puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan puasa dengan ditambah menjadi tanggal 9, agar supaya puasa kita, puasa Asyura, berbeda dengan puasa Asyura yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Bahkan dia adalah bulan yang kata Nabi, afdalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrillah al-muharram, atau kama qala alaihi salatu wassalam, seafdal-afdal puasa setelah bulan Ramadan, puasa di bulannya Allah, bulan Muharram. Jadi secara umum puasa di bulan Muharram adalah puasa yang sangat afdal, apalagi di tanggal 10-nya yang diiringi dengan tanggal 9-nya. Kita dipertemukan di bulan yang sangat mulia ini untuk saling ingat mengingatkan akan perkara yang sangat kita perlukan dalam kehidupan, untuk tawasau bil haq terhadap agama ini. Dan sesuai dengan tema, untuk saling ingat mengingatkan tentang hakikat atau hikmah di balik musibah. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Di dalam bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala turunkan beragam musibah. Ada musibah yang menimpa Firaun yang dengannya mereka binasa, rendah dan hina. Demikian pula yang menimpa beberapa orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi ada musibah juga dalam bentuk kemenangan, kemuliaan, keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi Musa beserta para pengikutnya untuk disyukuri, yang dengannya mereka akan semakin mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan hijrah kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam karena semakin hebatnya musibah, upaya kaum musyrikin untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka pun bersepakat untuk melakukan makar yang sangat mengerikan untuk membunuh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk melakukan hijrah, dan memerintahkan pula para sahabat untuk mewujudkan hijrah, sehingga jadilah manusia-manusia yang terbaik umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang termulia dengan adanya syariat hijrah ini. Coba lihat musibah dalam bentuk hebatnya tekanan, hebatnya gangguan, bahkan memuncak mereka kafir Quraisy membuat makar untuk membunuh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ini musibah yang menimpa para sahabat kaum muslimin dan terkhusus kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi musibah ini disikapi dengan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, melakukan hijrah, meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kampung halaman, tempat kelahiran, meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan dalam kehidupan, meninggalkan sanak keluarga, bahkan kerabat dekat, meninggalkan harta dan kekayaan yang dimiliki, semuanya dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, hijrah. Ini musibah yang merongrong, menggoncang Nabi dan para sahabat saat itu. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Karena musibah ini disikapi di hadapi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka berubah menjadi nikmat yang tak tertandingi. Terbentuklah manusia yang terbaik, al-muhajirin dan al-ansar. Yang tidak ada manusia lebih baik setelah mereka. Muhajirin dan ansar terbentuk setelah adanya musibah yang semakin hebat ini. Itu hikmah dari hikmah-hikmah di balik musibah. Ada yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan berupa kebaikan tak tertandingi bagi mereka yang menyikapi musibah dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di balik musibah bisa bermakna apa hakikat musibah? Bisa juga bermakna pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari musibah. Bisa juga bermakna apa langkah yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani untuk menghadapi musibah. Ini hikmah di balik musibah. Untuk memahami lebih jauh perkara ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min kullu umurihi fi khair wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sangat menakjubkan keadaan kondisi orang-orang yang beriman. Nabi ta'ajub, Nabi kagum karena keadaan orang yang beriman. Kenapa? Semua urusannya, semua perkara yang mereka alami adalah kebaikan besar. Apa sebabnya? Nabi menjelaskannya lebih rinci. In asabathu, jika musibah menimpanya, asabat, kata musibah ya, perhatikan. Jika musibah menimpa orang yang beriman, apa musibahnya? Darra, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang menggoncang, hal-hal yang mendatangkan kesedihan, hal-hal yang mendatangkan kesakitan. Jika hal ini menimpa orang beriman, sabar. Mereka bersabar, fakana khairallah, maka jadilah hal itu khairallahu, kebaikan besar bagi dia. Wa in asabathu, dan jika musibah menimpanya, musibah lain. Tadi darra, sekarang sarra, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang enak, nikmat demi nikmat. Nabi mengatakannya juga sebagai musibah. Nabi mengatakan asabat untuk darra, asabat untuk sarra. Sakit, musibah. Sembuh, sehat, musibah juga. Gagal panen, musibah. Panen raya, musibah juga. Terkena reruntuhan karena gempa, musibah. Selamat dari gempa, bahkan tempatnya aman, tidak tersentuh gempa sedikit pun juga, musibah juga. Berhasil jadi RT atau RW atau jadi bupati, gubernur adalah musibah. Gagal juga musibah. Kalau musibah berupa ad-dharra, hal-hal yang menyakitkan, maka Nabi menuntun umatnya menjelaskan rahasia keluar biasaan sikap orang beriman dengan cara bersabar. Maka musibah dalam bentuk sarra, kata Nabi, syakar. Orang beriman bersyukur. Jadi musibah ini disikapi dengan syukur, dihadapi dengan kesyukuran. Akhirnya fakana khairan lahu, maka hal itu menjadi kebaikan besar baginya. Ini mengawali uraian pembahasan kita tentang musibah. Ternyata musibah dalam apa yang baginda Rasul alaihi salatu wassalam maksudkan bisa dua hal. Ad-dharra, hal-hal yang menyakitkan, yang tidak kita sukai, yang membuat kita sedih, yang membuat kita menangis, yang membuat kita terluka, yang membuat kita tergoncang, itu musibah. Dan banyak orang bisa melihat musibah ini. Tapi ternyata as-sarra juga musibah. Hal-hal yang enak, hal-hal yang membahagiakan, nikmat demi nikmat, yang saat kita dengar saja kita sudah merasa senang. Dapat berita ini, dapat berita itu, membahagiakan. Ini as-sarra. Ternyata Nabi pun mengatakannya sebagai musibah. Pahami perkara ini, maka dia akan menjadi ilmu besar dalam menghadapi musibah dalam bentuk apapun juga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi saya rasa judul tidak menginginkan musibah dalam makna ini semuanya. Judul ini maunya musibah gempa, banjir, tsunami, gunung meletus, angin kencang, atau musibah dalam bentuk penyakit yang membinasakan, gangguan keamanan, yang membuat pembunuhan-pembunuhan mudah terjadi, dan beragam musibah lainnya. Saya rasa itu yang dimaksudkan. Sebab saat-saat ini banyak musibah jenis ini yang Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan. Terkhusus apa yang menimpa kita di Indonesia, musibah gempa ini. Walaupun banyak berpusat di Lombok gempanya dan menyebabkan kehancuran yang cukup fatal, tetapi gempa yang berhubungan dengan gempa di Lombok ini masih terus menyusul. Kemarin, hari ini, bahkan terjadi di Aceh juga. Masih susulan gempa yang ada di Lombok. Aceh, ya, daerah Sumatera, daerah Jawa, Jogja, dan sekitarnya, daerah Sulawesi, Makassar, apalagi Sulawesi Utara, daerah-daerah sekitar Lombok, Sumbawa. Sumbawa bahkan tertimpa gempa yang cukup hebat, bahkan menyebabkan beberapa kerusakan pula, beberapa rumah yang roboh, beberapa kehancuran pula. Walaupun yang terhebat, terparah, apa yang terjadi di kota 1000 masjid, di pulau 1000 masjid, pulau yang di dalamnya terdapat ribuan penghafal. Bahkan gubernurnya pun satu dari penghafal itu. Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan, nampakkan kebinasaan, kehancuran melalui sedikit saja pergeseran yang ada di lapisan bumi. Sedikit saja. Belum terjadi sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran yang merupakan tanda-tanda kiamat. Bukan pergeseran besar, bumi terangkat. Bumi terangkat, hancur sampai menjadi seperti kapas yang berterbangan. Ini sedikit saja pergeseran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun musibah yang dimaksudkan adalah yang semisal ini, tapi apa yang kita ungkap pertama itu satu dari ilmu untuk menghadapi musibah yang semisal ini. Apa ilmunya? Ilmu tentang hakikat musibah. Ternyata musibah itu selamat bisa jadi musibah. Sebagaimana tertimpa gempa, wafat, terluka, hancur rumahnya, juga merupakan musibah. Kalau orang memiliki ilmu ini, maka dia tahu apa yang seharus lakukan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan sekaligus dia punya ilmu bagaimana bersikap terhadap musibah yang menimpa dia. Saat dia selamat dan dia ingat ilmu ini, bahwa selamat juga musibah. Bahwa selamat juga musibah. Iya kan? Ini ilmunya kan? Dan selamat juga musibah. Kalau ilmu itu teringat, maka minimal kesedihan akibat goncangan gempa itu bisa dihindari, sehingga siap menghadapi akibat yang muncul dari gempa. Sebab selamat juga musibah. Ya, banyak-banyak orang yang berpikir saat selamat dari musibah, alhamdulillah, bagus. Yang dengannya dia bersyukur. Itu dia yang dikenal, itu dia yang dicari. Sebab musibah ini, selamat juga musibah. Yang dengannya diharapkan lahir kesyukuran. Tapi ilmu awal, adalah memahami bahwa selamatnya juga adalah musibah. Supaya kesedihan, dia selamat, tidak sampai meninggal. Tetangganya, istri dan anaknya meninggal. Adapun mereka, dia, istrinya, anak-anaknya selamat. Rumahnya hanya retak sedikit. Sementara tetangganya hancur rumahnya. Dia selamat. Alhamdulillah. Ilmu yang pertama yang sangat hebat kita munculkan adalah memahami bahwa selamatnya saya juga merupakan musibah. Supaya apa yang menimpa dia, retaknya rumah, bahkan robohnya sebagian rumah, itu tidak membuat goncangan berketerusan, bisa melenyapkan kesedihan. Dan sekaligus tidak melahirkan ketakabburan. Karena dia yang selamat. Dua hal yang bisa muncul. Iya, saat musibah melanda. Yang pertama, kesedihan. Yang kedua, bisa muncul takabur. Bisa muncul ketakaburan. Dia berhasil, dia dapat, dia selamat. Bisa muncul takabur. Kalau kita bisa memahami bahwa semuanya adalah musibah, maka apa? Semuanya musibah. Iya. Dia tidak akan terlalu bersedih. Dan ketakaburan bisa dilenyapkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar kita akan permantap ilmu ini dalam membaca ayat yang lain, sebuah ayat yang langsung berhubungan dengan perkara ini. Kembali kepada hadith dulu. Hadith yang baginda Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan. Dalam hadith itu Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan apa yang harus dilakukan saat musibah menimpa. Apakah musibah itu berupa nikmat demi nikmat, atau musibah itu berupa hal-hal yang menyakitkan? Selamat musibah. Nabi memberitahu, jangan berhenti dalam melihatnya sebagai musibah. Harus lanjutkan dengan menempuh cara untuk menghadapi musibah. Yaitu apa? Syakar. Bersyukur. Sehingga selamatnya kamu baru menjadi kebaikan. Yang rumahnya hancur, keluarganya sampai meninggal, dan dia pun tertimpa, kakinya patah misalnya, atau luka parah. Harus dia pahami itu adalah musibah. Dan jangan berhenti di situ. Harus lanjutkan dengan petunjuk Nabi bagaimana menghadapi musibah dalam bentuk seperti ini. Yaitu bersabar. Dan dengan kesabaran menjadi kebaikan baginya. Berarti musibah apapun dengan ajaran Nabi, orang bisa meraih kebaikan. Musibah dalam bentuk apapun, dengan petunjuk Islam, kita bisa meraih khairan, kebaikan yang teramat besar. fakana khairan, datang dalam bentuk nakirah ditanwin, fakana, maka untuk dia khairan, menjadi kebaikan besar, ditanwin untuk menunjukkan dahsyatnya, luar biasanya kebaikan yang dia dapatkan. Kapan itu? Kalau bersabar, kalau bersyukur. Kalau sekedar dapat musibah, ya tetap namanya musibah saja. Kalau kita fokus kepada musibah berupa bencana, maka artinya Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan kebaikan besar, kemuliaan besar bagi orang yang Allah takdirkan rumahnya hancur, Allah takdirkan rumahnya tertimbun, bahkan Allah takdirkan sebagian keluarganya wafat. Allah inginkan memberi kepada hamba kebaikan yang sangat besar. Kalau kita paham ini, maka kita memiliki ilmu besar dalam menghadapi musibah. Kita telah memahami hikmah besar di balik musibah. Ada keinginan baik dari Allah subhanahu wa ta'ala di balik musibah. Apa itu? Lahirnya pahala kesabaran. Yang kata Nabi, ma utiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a min as-sabr. Tidak ada pemberian yang lebih baik, yang lebih luas, yang lebih hebat, yang lebih luar biasa yang diberi kepada hamba mengalahkan pemberian kesabaran. Tapi itu hanya diperuntukkan kalau melewati musibah yang menyakitkan ini. Sehingga kalau orang paham ini, kesempatan untuk meraih pahala besar. Kesabaran adalah sifat penduduk surga. Saking hebatnya sebagai sifat penduduk surga, orang-orang yang masuk ke dalam surga disambut dengan sambutan salam kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan hebat untuk kalian, bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian. Sungguh sabar ini, sungguh surga ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Disambut dengan salam apa? Bukan amalan lain, amalan sabar. Mau dapatkan salam itu harus miliki kesabaran. Mau miliki kesabaran kapan? Siapkan diri menghadapi musibah. Hikmah Allah inginkan hamba-hambanya mendapatkan sambutan para malaikat di surga dengan sambutan kesabaran melalui musibah. Kalau orang paham ini, saat menghadapi musibah justru lahir syukur yang sebenarnya. Dia akan merasakan nikmat. Akhirnya yang terucap, alhamdulillah. Biasanya alhamdulillah pun nak lataki bisnis. Alhamdulillah berhasil, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu gagal, jarang alhamdulillah muncul. Tapi kalau sudah turun ilmunya ini, sudah sampai, sudah bisa diucapkan. Jadi alhamdulillah justru memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab mampu memahami hikmah di balik musibah. Ternyata Allah inginkan kebaikan untuk saya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sungguh besarnya pahala beriringan dengan besarnya bala. Wa idza ahabballahu qauman ibtalahum. Dan jika Allah telah mencintai, jika Allah telah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menimpakan bala kepadanya. Coba, orang-orang yang tertimpa bala musibah mengingat hadis ini, bahwa bala yang menimpamu tanda Allah mencintaimu. Terpilih sudah untuk melewati proses ujian, meraih kemuliaan besar. Sehingga dia pun harus mewujudkan kesabaran. Semakin mampu dia bersabar, maka akan semakin terasa, semakin kuat dia, dan semakin enteng dia melewati musibah demi musibah yang Allah Subhanahu wa taala ingat pasti turunkan untuk orang-orang yang beriman. Walanabluwannakum. Berapa banyak ayat yang seperti ini atau yang semakna dengan ini? Kata Allah, pasti kami akan menimpakan bala kepada kalian. Pasti ada bala, pasti ada cobaan, apapun ragam dan bentuknya, pasti ada bala yang Allah akan timpakan kepada kalian. Tidak bisa selamat dari bala. Kalau tidak bisa selamat dari bala, pasti tertimpa bala. Ini akan menjadi ilmu semakin hebat lagi. Sebab kita sudah tahu hakikat dari bala, tanda cintanya Allah. Hakikat dari bala, Allah ingin memberi kebaikan besar. Hakikat dari bala, Allah ingin memperuntukkan kepada kita derajat kemuliaan. Kemuliaan sebagai orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pahami ini, mampu melihat kebaikan Allah, kecintaan Allah, nikmat Allah, bahkan mampu merasakan nikmat di balik musibah, di situlah lahir syukur yang hebat. Dan syukur di balik musibah ini derajat sabar yang tertinggi. Dia derajat kesabaran yang tertinggi dalam menghadapi musibah, sehingga terhubungkan langsung antara syukur dan sabar. Para ulama menjelaskan, saat hampa tertimpa musibah, hal-hal yang menyakitkan, maka ada 4 sikap. Yang pertama, haram. Sikap ini haram dengan seharam-haramnya. Apa itu? Keluh kesah. Buruk sangka kepada Allah. Apalagi kalau sampai keluar ucapan-ucapan tidak pantas sudah. Tidak adil ini Allah. La ilaha illallah. Ini haram. Yang kedua, hukumnya wajib. Saat musibah menimpa, hukumnya wajib. Yaitu apa? Sabar. Dalam makna mampu menahan diri. Sabar dalam makna mampu menahan diri. Dia tahan hatinya supaya tidak muncul buruk sangka. Dia tahan mulutnya supaya tidak sembarang berucap. Dia tahan anggota tubuhnya supaya tidak sembarang melakukan. Sabar dia. Ini wajib dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, sunnah, yaitu ridho terhadap musibah. Ridho di sini sabar lebih hebat dari menahan. Ada sabar dalam makna sekedar menahan sehingga tidak lahir hal-hal yang salah, itu sabar. Tapi ada sabar yang lebih hebat dari itu, yaitu apa? Dia mampu ridho. Dia mampu menahan, bahkan tenang dalam menahan. Ridha terhadap musibah. Ini hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Dalilnya, lanjutan hadis tadi, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sungguh besarnya pahala beriringan dengan besarnya cobaan. Wa idza habballahu qauman ibtalahum. Dan jika Allah telah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan timpakan bala kepadanya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Maka siapa yang ridha, maka siapa yang ridha, di sini ridha Nabi sebutkan, maka siapa yang ridha terhadap cobaan Allah yang merupakan tanda cintanya Allah, maka baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang justru as-sakhat, keluh kesah, tidak senang, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iya, lebih hebat dari ridha, yaitu apa? Syukur. Kalau ridha sekedar tenang dalam menghadapi musibah. Kalau sabar berat, tetapi dia mampu menahan, itu sabar. Kalau ridha tenang, iya, tidak terlalu berat sudah, iya. Tapi kalau syukur, syukur justru dirasakan enak, justru dirasakan nikmat. Kalau rasa terasa nikmat, di situ lahir kesyukuran. Alhamdulillah ala kulli hal. Nabi ketika mendapatkan berita-berita yang membahagiakan, Nabi baca, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus solihat. Nabi bersyukur, memuji Allah, segala puji bagi Allah yang semata karena nikmatnya sehingga semakin sempurnalah kesolehan-kesolehan. Ini ucapan beliau, alhamdulillah, saat mendapatkan hal-hal yang membahagiakan. Ternyata saat mendapatkan hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang menggoncang, ucapan Nabi adalah alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, tetap bersyukur dalam keadaan apapun juga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita permantap hikmah ini dengan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tak ada satu pun musibah yang menimpa fil ard, di bumi, wala fi anfusikum, dan tak ada satupun musibah yang menimpa pada diri-diri kalian, illa kecuali fi kitab, sudah tertulis dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kami cipta, wujudkan semua yang ada ini. Semua yang akan terjadi, dimanapun terjadi, bagaimanapun terjadi, sudah tertulis. Inna dhalika, sungguh hal itu, alallah, bagi Allah, yasir, sangat-sangat mudah. sangat-sangat enteng bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan musibah ini terjadi sebelum terjadi. Menetapkan musibah ini tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum terjadi. Apapun musibahnya. Musibahnya dalam bentuk apa, di mana terjadi, bagaimana akibatnya dan seterusnya. Ini terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi menjelaskan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi dicipta, semua yang akan terjadi telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. 50 ribu tahun, bukan 5 ribu. Dan 5 ribu tahun itu berapa? Kalau 100 tahun, banyak? 100 tahun banyak? Kalau 1000? Woi, terus kalau 5000? Terus 50 ribu? 50 ribu tahun sebelum semua dicipta, langit dan bumi dicipta, Allah sudah tuliskan ini yang akan terjadi. Ayat ini memberi ilmu dalam memahami musibah serta bersikap terhadap musibah. Ilmu yang teramat hebat. Ilmu yang teramat hebat dan mudah dipahami. Lihat lanjutan ayatnya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh hal itu bagi Allah sangat-sangat mudah. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Likai, supaya. Ini likai menunjukkan sebab. Jadi karena sebab sebelumnya supaya lahir kamu tidak bersedih atas perkara apapun yang luput darimu, atas apapun yang lenyap darimu, atas apapun yang menimpamu. Hilang kesedihan kalau kamu paham yang sebelumnya itu. Dan sekaligus wala tafrahu, supaya kamu tidak congkak, tidak takabur, tidak bahagia. Bahagianya orang takabur atas bima atakum, atas apa yang Allah beri kepada kamu. Sebab tetap diberi jasad, selamat. Sebab tetap diberi rumah, tidak hancur. Sebab tetap diberi ini, tetap. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak mencintai setiap hamba yang takabur, congkak dalam penampilan dan dalam ucapan. Mukhtal, takabur dalam penampilan. Fakhur, takabur dalam ucapan. Allah tidak sukai. Baik, mari kita cermati ilmu ini. Ilmu ini memberi keterangan tegas. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di bumi atau langsung pada diri kalian kecuali pasti telah ditetapkan. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Ini ilmu besar menghadapi musibah. Musibah apapun yang menimpa, yang membuat kita sakit, tergoncang. Kembalikan kepada ilmu ini, bahwa Allah sudah tetapkan, maka pasti terjadi. Allah sudah tetapkan, maka pasti terjadi. Karena itu, di antara petunjuk Nabi saat musibah terjadi apa? Mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallahu, Allah telah takdirkan. Dikembalikan kepada takdir. Wa ma syaa fa'al, apapun yang dia kehendakinya pasti terjadi. Allah pasti wujudkan. Kalau orang yakini ini, maka musibah apapun yang menimpa, iya, misalnya musibah dalam hal yang menyakitkan, roboh rumahnya dan semisalnya, dia tidak akan bersedih. Apa yang dia mau sedihi? Sebab Allah sudah tetapkan. Kalau sudah tetapkan, pasti terjadi. Siapapun yang menghalanginya tidak akan mungkin bisa menghalangi. Sebab Allah sudah tetapkan. Dia tidak akan bersedih, sebab pasti terjadi. Bahkan 50 ribu tahun sebelum semua dicipta, sudah ditetapkan. Tidak bisa. Tidak bisa diganggu-gugat itu. Ini tidak akan sedih. Kalau berhasil, tidak akan takabur. Sebab Allah sudah tetapkan, makanya terjadi, makanya berhasil. Makanya kamu dapat, makanya kamu selamat, makanya kamu sembuh. Sebab Allah sudah tetapkan. Bahkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Apanya yang mau dibanggakan? Apanya yang kita mau banggakan? Oh, karena ilmu saya, karena saya sudah tahu sebabnya, karena saya... Apanya itu? Terjadi, kita dapatkan, Allah sudah tetapkan. Jadi selamat dari dua musibah, dari dua bentuk musibah ini. Musibah yang enak atau musibah yang tidak enak. Selamat dengan apa? Disikapi dengan ilmu, keimanan terhadap takdir. Kita kembali kepada musibah berupa kehancuran. Hal-hal yang menyakitkan. Kalau diperhadapkan dengan keimanan terhadap takdir, maka hebat betul dalam melakukan perbaikan. Sebab takdir itu, siapa yang melawannya? Kalau diperhadapkan dengan takdir berarti apa? Hamba diperhadapkan dengan ketentuan pasti. Kalau langsung keimanannya terhadap takdir yang muncul dalam menghadapi musibah, maka langsung tenang itu. Langsung tenang. Takdir Allah, siapa yang melawan? Langsung tenang itu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ini pada manusia. Pada manusia sehubungan dengan yang mirip takdir. Takdir kan kemampuan Allah, kudrahnya Allah. Sekarang lihat kemampuan manusia. Lihat kemampuan manusia. Manusia kan punya kemampuan juga. Walaupun tidak memiliki takdir, bukan dia yang menentukan takdir. Manusia punya kemampuan. Lihat kemampuan manusia. Si A dan si B cekcok. Masalah tanah. Si A misalnya merasa terzalimi. Akhirnya permasalahan ini dibawa ke Pak RT. Sampai ke Pak RW. Si A yang merasa terzalimi ternyata kalah di hadapan Pak RW. Kalah si A ini. Karena si A melihat dirinya masih mampu. Kita bawa ke Pak Lurah. Atau kalau belum ada lurah, kita bawa ke Pak Desa. Dia punya kemampuan. diproses di desa, di kelurahan. Yeah. Lama prosesnya. Yeah. Si A betul-betul kerahkan kemampuannya supaya dia bisa mengambil haknya. Karena dilihat masih mampu, ini desa ini apa. Iya. Desa ini teman sekolah aku juga. Ayah. Walaupun dia keluarganya si B, tapi dia teman sekolah aku juga. Jadi bisa, dia punya kemampuan. Lama berproses di desa, di kelurahan ini. Lama berproses, ternyata Pak Desa lanjutkan ke atas, ke atas, ke atas terus. Iya. Apa hasilnya? Iya. Ketika sampai kepada ke A, si A dipanggil. Ini. Pak Desa mengatakan, A, Pak Camat sudah mengakui bahwa bukan tanahmu. Ini surat-suratnya. Woi, Camat. Setengah-setengah sudah masa dilanjutkan ke camat. Sudah setengah kekuatan sudah. Tapi belum selesai Pak Camat. Pak Bupati juga ini tanda tangannya sudah ada. Iya. Lengkap dengan pengadilan tingginya. Itu ketika berhadapan dengan kudrah manusia. Bahkan ternyata sudah ada keterangan dari pusat, bukan tanahmu, tanahnya si B. Ya tak apa, sudah pasrah mak, tawakal mak. Itu kondisi orang menghadapi kudrah manusia. Iya, begitu caranya kalau orang sudah menghadapi kemampuan yang dia tidak bisa atasi. Sekarang takdir Allah, siapa yang bisa mengatasinya? Siapa yang bisa menghadapinya? Kudrahnya Allah, kemampuannya Allah. Siapa yang bisa menghadapinya? Kalau Allah sudah tetapkan, kamu dapat musibah. Bisa selamat? Terima. Langsung tenang itu. Baca. Qaddarallahu wa ma syafa'al. Ilmu ini langsung susulkan dengan ilmu yang pertama tadi. Musibah yang menimpa saya ini adalah keinginan baik dari Allah. Ada hikmah. Ini tandanya Allah cinta kepada saya. Mungkin, mungkin banyak hal lah. Yang jelas ini keinginan baik. Supaya lahir kesabaran. Jadi kalau sudah berhadapan dengan kudrah, tenang. Makanya di sini likailah ta'asau ala mafatakum, supaya kalian tidak bersedih atas apa yang luput darimu, atas apa yang menimpamu, atas hal-hal apa yang menyakitkan yang menimpa kamu. Tidak usah sedih, sebab sudah pasti terjadi. Jadi dihadapi dengan takdir, keimanan terhadap takdir. Dan kalau selamat, rumahnya baik-baik, kapan dihadapkan dengan takdir, maka apa? Tidak akan takabur. Misalnya kita yang ada di Mamuju, ya, alhamdulillah tidak ada gempa di sini. Iya, alhamdulillah gunung-gunungnya tidak retak dan longsor. Iya, alhamdulillah tidak ada tsunami di sini. Iya. Sementara daerah lain tertimpa. Kita alhamdulillah selamat, maka ambil ilmu ini. Itu juga musibah bagi kita. Harus yakini, kamu selamat, Allah sudah tetapkan selamat, supaya tidak ada takabur. Sebab boleh jadi muncul takabur. Oh, karena muncul takabur, akhirnya disandarkan kepada dirinya, tidak lahir kesyukuran. Hati-hati jamaah. Jadi musibah bagaimanapun besarnya, bagaimanapun mengerikannya, dalam hal nikmat ataupun hal-hal yang menyakitkan, hadapi dengan keimanan terhadap takdir, maka tenang itu. Kalau dilanjutkan dengan mengejar kesabaran dan kesyukuran, maka akan sangat luar biasa. Sebab itulah hikmah di balik musibah. Kita ingin diingatkan, ingat, kita ingin diingatkan kudratullah, kemampuan Allah, takdir Allah. Melalui musibah kita ingin diingatkan bahwa ada yang menguasai segalanya, ada yang mengatur segalanya, ada yang menentukan segalanya, ada penentu segalanya, bukan kamu wahai manusia. Itu melalui musibah. Kalau kita kembalikan kepada takdir, maka kita akan diingatkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia, lihat manusia melihat, merancang, mengatur strateginya yang paling hebat, paling hebat, paling hebat, rencananya. Ternyata takdir Allah berkata lain, hancur semuanya. Sebab manusia merancang, mengatur, sudah mengatakan apa? Ini ilmu saya, hebat betul ini ilmu, betul-betul pengalaman saya. Allah ingatkan, bukan kamu yang mengatur. Ini hikmah di balik musibah. Musibah menghancurkan, tapi ingat, yang paling diharapkan, diinginkan hancur adalah, ketakaburan manusia. Lupanya manusia akan siapa penciptanya. Lupanya manusia akan kudratullah. Melalui musibah ini diharapkan lenyap, sehingga sadar lagi manusia bahwa ada Tuhannya, ada yang mengatur segalanya. Mari kita perdalam, permantap melalui ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, bencana di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Lihat jelasnya ini. Liudhiqahum ba'dal ladhi amilu. Allah inginkan mereka merasakan sebahagian dari perbuatan mereka. Hikmahnya adalah la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Ternyata di balik kehancuran yang sangat mengerikan itu, Allah menginginkan keindahan, keluar biasaan saat hamba kembali, taubatnya hamba. Taubat yang diawali dari ucapannya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan, takdir pasti terjadi. Allah kehendaki, kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Diingatkan lagi, ada yang mengatur semuanya, ada yang mengatur segalanya, ada yang menentukan segalanya. Kita manusia betul-betul telah lalai. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kemudian diingatkan dengan ayat ini, Allah inginkan kita kembali. Lahirlah astaghfirullah. Nanti ada musibah, baru muncul astaghfirullah. Sehingga kapan mampu dia lahirkan astaghfirullah, dia pun naik derajatnya menjadi hamba-hamba yang mulia lagi. Lihat bagaimana Allah muliakan dia dengan musibah yang menggoncang. Sedikit digerakkan lapisan bumi, terjadi gempa. Sedikit digerakkan ini, terjadi tsunami. Sedikit ini terjadi angin kencang. Sedikit ini terjadi letusan gunung Merapi. Sedikit ini terjadi longsor. Sedikit-sedikit. Ternyata semuanya punya sebab. Tapi apa hikmahnya? La'allahum yarji'un. supaya mereka kembali. Yang Allah inginkan bukan sekadar penghancuran, tapi yang Allah inginkan hakikatnya adalah kembalinya hambanya. Dan kembalinya hamba jamaah adalah perkara yang paling membahagiakan Allah. Lallahu asyaddu faraha. Sungguh Allah terdahsyat, paling dahsyat, paling hebat farahan, bahagianya. Bitaubati abdi, terhadap taubat hambanya. Min rajul ala rahatihi ala rahilatihi bi ardi fala al hadid. Allah lebih dahsyat bahagianya terhadap kembalinya, taubatnya hambanya, dibandingkan dengan bahagianya seorang lelaki yang berada di atas kendaraannya, yang sementara melakukan perjalanan jauh. Saat itu telah berada di tengah padang pasir atau hutan belantara. Tiba-tiba kendaraan itu lenyap. Di atasnya makanannya, minumannya juga lenyap. Kalau untuk menghadapi yang seperti itu, menghadapi yang seperti itu, pergi melaut, 20 kilo, tidak terlihat kota Mamuju sudah. Turun menyelam, begitu naik hilang perahunya. Mau maju, mau mundur? Sama orang ini. Mau maju, hutang belantara. Mundur, hutang belantara. Atau padang pasir. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Dia cari kesana kemari, kehausan, kelaparan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Yang terjadi adalah kepasrahan. Orang ini sampai ke dalam derajat putus asa yang sangat, menanti kematian sudah. Capek, lapar, tidak ada harapan sudah dalam pikirannya. Putus asa betul. Menanti kematian sudah. Terbaring di bawah pohon, menanti kematian. Tiba-tiba kendaraan itu muncul di depannya. Luar biasa bahagianya. Bahagia. Padahal orang lapar sudah ini. Bisa bergerak cepat. Langsung bangkit. Dia pegang. Kekang kendaraan itu. Sa'nganna. Karena mengkasar sa'nganna. Dia pegang. Kekang kendaraan itu. Tali kendalinya. Saking bahagianya, salah ucap. Dia bilang, ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Bahagia yang sangat luar biasa, yang menutup akalnya. Sampai perkara yang paling jelas dalam hidupnya, dia lupa juga. Salah ucap. Jelas-jelas dia hamba, Allah adalah Tuhan. Salah ucap. Pernah bahagia seperti itu? Ini bahagia yang sangat luar biasa. Bahagia yang sangat luar biasa dari seorang manusia ini ternyata tidak ada artinya dibandingkan dengan bahagianya Allah saat hambanya kembali. Itu hikmah di balik musibah. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Allah ingin bahagia dengan bahagia yang tidak tandingannya, dengan kembalinya hambanya. Dan saat hamba kembali, saat hamba bertaubat, maka dia akan sampai ke dalam derajat yang tiada tandingannya. Sebab taubat itu mengangkat hamba ke dalam derajat yang sangat hebat. Lihat sahabat Nabi, tiga orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk, akhirnya dihukum selama 50 hari 50 malam, 49 hari diboikot, tidak disalami, tidak di ini. Iya, sampai akhirnya Nabi juga suruh istrimu, istrinya juga tinggalkan. Bersalah. Musibah menimpa mereka. Tujuannya la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Musibah yang digambarkan dalam Al-Quran, bumi yang teramat luas terasa sempit bagi mereka. Luasnya itu bumi, sejauh mana mata memandang, bumi. Tetapi mereka alami, sahabat ini alami, mereka seperti berada di dalam kamar yang tertutup, sempit betul hidup. Kondisi seperti ini untuk sebagian orang memilih mati lebih baik. Untuk sebagian orang hebatnya itu tekanan, tapi justru itulah proses lahirnya taubat nasuha. Yang dengan taubat ini, tiga sahabat ini terangkat derajatnya lebih hebat dari derajatnya, lebih hebat dari derajatnya saat belum berdosa. Itu taubat. Taubat mengangkat derajat. Tetapi yang harus dicermati lebih dalam, Allah sangat berbahagia. Ini ilmu penting supaya orang tidak buruk sangka kepada Allah saat Allah menimpakan musibah. La'allahum yarji'un. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Nampak kerusakan bencana di daratan dan di lautan. Allah katakan nampak. Memang tidak Allah sembunyikan. Allah perlihatkan, perdengarkan, nampakkan. Beragam bencana di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas. Dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Lihat ilmu yang terdapat di sini. Sebabnya manusia. Dosa manusia. Maksiat manusia. Kurang ajarnya manusia, kekafirannya manusia, syiriknya manusia, kemunafikannya manusia, bid'ah manusia, takaburnya manusia, berpalingnya dari petunjuk Allah dan Rasulnya, zina, minuman keras, maksiat yang terang-terangan. Ini menjadi sebab datangnya bencana. Allah jelaskan dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Ini ilmu tersendiri. Liudhiqahum ba'dal ladhi amilu. Allah inginkan mereka merasakan sebahagian perbuatan mereka. Sebahagian. Sebahagian dari maksiat. Jadi kalau ada gempa, kehancuran, tsunami, gunung meletus, angin kencang, bagaimanapun hebatnya kehancuran yang terjadi, itu hanyalah sebahagian dari akibat dosa. Bukan semua dari akibat dosa. Ini menjadi ilmu besar bagi kita, akan mengerikannya dosa itu. Ternyata dosa berakibat seperti ini. Kalau ini dilakukan, kalau ini terjadi, ini akibatnya. Ternyata yang nampak itu hanya sebahagian, belum akibat dosa seutuhnya. Belum akibat dosa seutuhnya. Sehingga dengan adanya musibah melalui ayat ini, kita diberi ilmu besar. Ilmu memahami mengerikannya dosa. Ini cermati. Ini hikmah yang teramat dalam, yang harus betul-betul dipahami. Makanya lihat, liudhiqahum, supaya mereka rasakan. Supaya mereka rasakan. Ba'dalladhi amilu, sebagian perbuatan mereka. Memang Allah nampakkan supaya mereka rasakan sebagiannya. Inilah akibat dosa, rasakan ini. Itu pun masih sebagian. Sebab kapan hamba merasakan mengerikannya dosa, itulah yang menuntun lahirnya hikmah. La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali. Ya tidak? Kalau sudah dirasakan, anak-anak saja bisa paham. Iya. Anak-anak yang suka main-main, iya, sembaran dia pegang, iya, ada lilin, menyala, iya, dilarang sama mamanya, tidak mau, iya, akhirnya dalam mamanya, oh, sudah lama ini semua pegang ini, itu mungkin pikirannya si anak, dia pegang, langsung terbakar, menangis betul dia, setelah itu berani dia pegang lagi, anak-anak ini, berani dia pegang lagi? Hah? Kalaupun dia mau pegang lagi, terasa. Kalau ada yang dua kali, ya tiga kali tidak bisa sudah. Takut sudah. Dia sudah rasa. Itu hikmah di balik musibah. Allah beritahu kita rahasianya. Sebab musibah apapun adalah dosa manusia, maksiat manusia, pelanggaran manusia, penentangan manusia, keluarnya dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Allah nampakkan bencana beragam bentuknya supaya kalian merasakan sebahagian, bukan semuanya, sebahagian dari perbuatan kalian. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Yang menimpa saudara kita di Lombok, saya lihat beragam masyarakat dalam melihat bencana dan menyikapinya. Ada yang menyikapinya karena memang orang kafir dan jiwanya kekafiran, tidak ada tobat-tobatnya. Dia hanya sekedar mampu memahami musibah. Musibah ini, sebagaimana kata BMKG, adalah pergeseran lempeng ini dan lempeng itu. Hanya sekedar peristiwa alam. Kalau terjadi itu, keluarlah dari rumah. Itu saja ilmunya. Kalau tenang-tenang lagi, kembali lagi maksiat, kembali lagi dosa, kembali lagi. Ada yang lebih parah dari itu. Lebih parah dari itu. Sudah jelas-jelas musibah, Allah nampakkan supaya minimal kamu sadar. Ada yang mengatur seluruhnya, ada yang maha berkuasa, ada yang takdirnya tidak akan bisa ditolak oleh siapapun juga. Tapi ini tidak sadar-sadar kesyirikannya. Oh, penghuninya Gunung Rinjani lagi marah. Sama Merapi, penghuninya ini, atau Laut Selatan, penghuninya ini. Kalau Mamuju siapa? Dikembalikan kepada syaitan, bahkan syaitan khayalan lagi, yang tidak ada wujudnya, tidak ada nyatanya. Ada saja, maka dikentuk itu. Yang seperti itu dikentuki, diberaki, busuk menjijikkan. Masa sampai dibesarkan, disandarkan kepadanya bahwa dia melakukan kebodohan besar. Ada yang mengembalikannya kepada alam, seolah-olah alam pemilik dirinya, yang mengatur dirinya sendiri. Alam menegur kita. Alam berbicara, alam begini. Ada yang mengembalikannya kepada anginnya, tanahnya, ininya, unsur ininya. Paranormal kalau berbicara. Memang orang-orang tidak normal. Setan-setan manusia tidak normal. Orang-orang yang seperti ini dalam syariat Islam hukumnya dibunuh. dibunuh sebagai orang murtad kalau dia orang muslim, mengaku begitu, menyatakan seperti itu. Harus dilenyapkan di muka bumi, merusak betul, bahkan merusak perkara yang paling jelas, tidak bisa orang melihat. Itu membuat orang buta, membuat orang buta. Oh iya tahu, iya memang waktu itu kondisi anginnya seperti ini. Oh iya tahu, iya tahu, dengok-dengok, iya tahu. Bima kasabat aydin nas. Jelasnya Allah sebutkan. Yang menjadikan seperti itu Allah. Buminya Allah yang menggerakkannya. Bahkan sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Mau apa? Tinggal ucapkan qaddarallahu wa ma syafa'al. Tinggal sadari bahwa Allah menegur kalian supaya kalian kembali. Dosa kalian. Ini hikmah. Allah nampakkan supaya lahir ilmu besar. Ilmu yang tidak bisa terwujud kecuali hanya melalui peristiwa-peristiwa seperti ini. Bagi banyak orang, tidak bisa dia pahami ilmu itu. Ilmu apa? Mengerikannya maksiat. Mengerikannya maksiat. Membahayakannya maksiat. Menakutkannya itu dosa. Itulah kehancuran. Itu dosa sebabnya. Banyak orang sadar saat dia yang langsung mengalami kehancuran itu. Banyak sadar. Sebab orang saat tertimpa gempa itu luar biasa. Awal-awal tertimpa gempa di Lombok, iya, sebagian orang kalau ditanya tidak mampu berucap. Hanya mampu menangis saja. Berucap dia tidak tahu, dia tidak bisa gambarkan keadaan kondisi saat itu. Dia tidak bisa gambarkan bagaimana gemuruh, bagaimana goyangnya, bagaimana kehancuran. Hanya dalam hitungan detik, hancur, lenyap. Detik. 3-4 detik saja. Goncangan. Goncangan ini tujuannya apa? Supaya kalian sadar. Rasakan betul. Itu akibat dari dosa, itu akibat dari maksiat. Dan memang sebab-sebab maksiat nampak. Di gunung dan di laut, terang-terangan maksiat. Belum lagi kesyirikan, dan itu yang lebih mengerikan. Sihir, minuman keras dihalalkan. Wisata halal, wisata syariat menjadi yang nampak wisata haram dan kekafiran. Kengerian-kengerian yang terjadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah besar di balik musibah. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan sebahagian perbuatan mereka. Allah inginkan mereka merasakan sebahagian perbuatan mereka. Tujuannya, kalau memang betul-betul merasakan mengerikannya dosa, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Dan kalau kembali apa? Bahagia Allah dengan kebahagiaan tiada tandingannya. Dan hamba pun terangkat derajatnya dengan derajat yang tak tertandingi, dengan taubat. Belum lagi kalau dihubungkan dengan lainnya, lahir kesabaran, lahir ridho, lahir kesyukuran, lahir banyak sekali kebaikan, lahir banyak sekali manfaat. Di antara yang lahir jamaah, dan ini yang mengakhiri pembahasan kita di sore ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabashshiris sabirin." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. "Alladzina idza asabathum musibah." Mereka yang ketika tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka lah orang-orang yang saat mendapatkan musibah, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami milik Allah. Dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Cermati jamaah, saat lahirnya musibah, saat tertimpa goncangan, saat tertimpa hal-hal yang membuat hati gentar, ketakutan, dan beragam gejolak hati saat itu, itu adalah kesempatan meraih pahala besar melalui ucapan. Ini hikmah lain. Melalui ucapan. Ada ucapan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ada ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada ucapan yang lainnya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini ucapan. Ucapan-ucapan ini disyariatkan saat datangnya musibah. Ini diantara hikmah. Kalau tidak ada musibah, tidak ada ucapan ini. Ini kesempatan menegakkan ibadah besar dari ucapan ini yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Misalnya ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri pahala kepadaku pada musibah saya dan ganti untukku yang lebih baik darinya, dari apa yang saya alami. Ini kesempatan ini doa. Dan doa ini sangat mujarab, luar biasa. Hanya saat musibah menimpa. Seperti yang dialami oleh Ummu Salamah, istri Nabi radhiyallahu anha. Sebelumnya suaminya adalah Abu Salamah, sahabat Nabi yang sangat mulia, punya kedudukan yang tinggi, meninggal. Musibah menimpa beliau. Maka diajar doa. Dia baca doa ini. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri saya pahala di balik musibah ini. Diharapkan pahala di balik musibah. Sebab kesempatan mencari pahala besar di balik musibah. Pahala kesabaran. Wa akhlif li khairan minha. Dan beri saya ganti yang lebih baik dari apa yang menimpa saya dari musibah ini. Kehilangan suami dan semacam. Luar biasa, Allah kabulkan. Diberi pahala dan diganti yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Nabi akhirnya melamarnya. Ganti yang lebih baik. Nabi akhirnya melamarnya. Terjadilah proses, sudah nikah. Jadi istri Nabi. Dan orang yang terpilih jadi istri Nabi adalah manusia-manusia terbaik. Diangkat derajatnya. Kapan ini? Melalui musibah. Musibah yang sangat menghantam beliau radhiyallahu anha. Ini ibadah besar, ibadah dalam ucapan, ibadah berupa doa saat musibah terjadi. Saat musibah terjadi. Dan ucapan-ucapan ini juga punya apa? Punya pengaruh tersendiri yang sangat kuat dan hebat dalam memberi kekuatan menghadapi musibah. Misalnya saat dia baca, Allahumma ajurni fi musibat. Ya Allah, beri saya pahala di balik musibah. Kenapa dia baca ini? Ini orang baca di atas keyakinan. Allah yang menurunkan musibah. Di atas keyakinan ada hikmah di balik musibah. Di atas keyakinan Allah siapkan pahala di balik musibah. Makanya dia minta. Sehingga kapan orang yang tertimpa musibah sudah baca doa ini, berarti apa? Sudah tenang itu. Tenang sudah. Tinggal dilanjutkan. Wa akhlif li khairan minha. Tinggal dilanjutkan. Dilanjutkan apa? Memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik dari apa yang menimpa dia. Itu kesempatan hanya saat mendapatkan musibah. sebagaimana yang kita ungkap tadi. Kesabaran besar, sambutan penduduk surga. Mau meraih kesabaran? Raih kesabaran. Mau meraih kesabaran? Siap menghadapi musibah. Bahkan di dunia, ada janji Allah, kebaikan besar di balik musibah. Minimal jamaah, musibah adalah penggugur dosa. Kalau tidak ada musibah, maka maukah kita dosa kita dibalas di akhirat? Nabi bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi syarra, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuafiya yawm al-qiyamah." Jika Allah menginginkan kebaikan, perhatikan, jika Allah menginginkan kebaikan kepada hamba, maka Allah segerakan pembalasan dosanya di dunia. Musibah itu keinginan baiknya Allah supaya gugur dosamu. Dan jika Allah menginginkan kejelekan kepada hamba, maka ditahan dosanya, tidak dibalas, tidak ditegur-tegur, tapi di akhirat akan dibalas penuh. Ngeri kalau akhirat. Kalau di dunia enak, kalau orang dapat musibah di dunia, masuk rumah sakit, boleh jadi dia dapat makanan enak di rumah sakit yang dia tidak pernah makan sebelumnya. Boleh jadi sebagian orang di Lombok nanti dapat musibah, lihat hikmahnya, bisa bertemu dengan saudara-saudaranya yang tidak pernah terbayangkan akan bertemu. Lihat lagi hikmahnya, bisa dapat rumah yang dia tidak pernah bayangkan, bisa dapat rumah seperti itu. Bisa dapat sumbangan, misalnya dapat sumbangan dari sisi ini 50 juta, dari sini loh. Padahal sebelumnya penghasilannya, dia tidak pernah terfikirkan bisa dapat rumah, bisa dapat uang seperti itu. Tapi justru setelah dapat musibah, itu hikmah dari hikmah-hikmah musibah. Tapi hikmah yang lebih penting adalah kesadaran akan mengerikannya dosa. Hikmah yang lebih penting adalah kesempatan untuk meraih pahala taubat. Hikmah yang lebih penting adalah kesempatan untuk menghari pahala sabar. Hikmah yang lebih dahsyat adalah kesempatan untuk meraih pahala ridho. Hikmah yang lebih dahsyat adalah justru mampu bersyukur di balik musibah. Semakin dekat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di balik musibah. Semoga beberapa hikmah ini memberi manfaat kepada kita. Terakhir, kalau antum betul-betul memahami musibah yang menimpa Lombok dan semisalnya adalah musibah yang ada hikmah di balik itu, maka ketahuilah semua hikmah-hikmah tadi itu jangan hanya peruntukkan untuk orang Lombok. Peruntukkan dulu untuk diri kita. Kita yang ditegur oleh Allah. Boleh jadi setelah itu kita Lombok dengan Mamuju itu hanya berapa senti kalau di peta. Laut saja yang mengantarai. Laut saja itu. Makanya terjadi gempa besar yang terakhir, kami berada di sana, terasa juga di Sulawesi. Terasa kuat, goyang juga. Dekat. Jangan katakan untuk mereka saja. Kita yang ditegur. La'allakum yarji'un, kita. Jangan yang lain dulu. Ini maksud dari materi ini. Jangan yang lain dulu. Kita dulu. Yang kedua, lihat hikmahnya yang kedua adalah supaya kita melakukan persiapan. Di antara persiapannya adalah jadilah sebab-sebab orang yang tertimpa musibah langsung bisa sadar, bisa baik, bisa mendapatkan makanan, bisa mendapatkan minuman. Kalau kita jadi sebab orang selamat, maka insya Allah ta'ala kalau orang Mamuju menjadi sebab, maka Mamuju pun akan selamat. Al-jaza min jinsil amal, balasan disesuaikan dengan amalan. Mau jadi sebab? Bantu yang di sana. Dan kita melakukan program di sana, program yang bukan sekedar memberi makan, minuman, tempat, musallah, ini dan itu, tidak. Tetapi sekaligus bagaimana mereka bisa lahir. Lahir orang-orang yang kembali kepada Tuhannya. Lahir orang-orang yang bertauhid. Lahir orang-orang yang menyadari maksiat. Dan Masya Allah sudah ada tanda-tanda kebaikan menuju itu. Tinggal dukungan. minimal orang Mamuju siapkan 20 rumah. Tidak usah pikirkan bagaimana mengangkutnya. Siapkan saja 20 rumah jadi. Siap 20 rumah jadi. Rumah kayu. Banyak kayu di sini. Semoga kayu yang di sini, kalau menjadi sebab di sana, bisa terbentuk kebaikan di sana, bisa terbentuk musholla, bisa terbentuk pendidikan, bisa terbentuk pesantren, bisa terbentuk tahfidz, bisa terbentuk masyarakat yang mau kembali kepada Tuhannya dengan rumah itu. Sehingga karena dari sini sumbernya, di sini juga terjadi aman. Jadi sebab. Iya. Bisa 20? Iya. Kalau tidak bisa, berarti belum bisa mengambil hikmah di balik musibah. Ini program ya, ke depan. Iya. Mereka di sana sekitar 6 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahunan akan terus-menerus berada di terpal-terpal. Satu tenda terpal dihuni oleh 3, 4, 5, 6 keluarga. Ayo, apa jadinya? Kalau sampai berbulan-bulan, belum lagi kalau ada air, banjir, angin, apa jadinya? Gimana kehidupannya? Sekedar rekreasi seperti itu, bencana. Apalagi ini sudah hancur rumahnya. Perlu segera. Itu upaya cepat. Iya, untuk perbaikan di sana. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.